Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar thumma amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu billah, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, biiznillahi ta'ala kita melanjutkan keterangan Asy-Syaikh Shalih Fauzan bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Qauluhu wa akhrajna fi khairi ummatin, ucapan penulis Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, semoga kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah yang mengeluarkan kita, wa akhrajana, mengeluarkan kita menjadi sebaik-baik umat. Ini adalah mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh manusia. Sebagaimana kita telah menjelaskan bahwa ayat ini bisa bermakna umum, yakni kalian ummatul Islam adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia dari umat-umat yang lainnya. Bisa juga bermakna khusus bahwa kalian adalah sebaik-baik umat, yakni ahlus sunnah wal jamaah, sebaik-baik manusia, sebaik-baik dari kaum muslimin. Mereka adalah kelompok ahlus sunnah wal jamaah, firqatun najiyah, ta'if al-mansurah, dari kelompok-kelompok yang lainnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW 73 golongan terpecah dari tubuh Islam dan satu yang masuk ke dalam surga, adapun 72 yang lainnya melalui proses neraka. Sebagian ulama menyatakan 72 golongan tersebut adalah berasal dari kaum muslimin. Mereka adalah kaum muslimin. Dan sebagian ulama yang lainnya menyatakan dari mereka ada yang muslimin, ada yang mengeluarkan dari Islam muslimin kemudian menjadi kafir. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Al-muhim bahwasanya kita bersyukur kepada Allah dan memuji Allah karena menjadikan kita sebaik-baik umat dari seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Qauluhu kuntum, hadza khitabun lil muslimin. Naam, lalu di sini Asy-Syaikh Shalih Fauzan rahimahufidzahullah taala menjelaskan bahwa kuntum, kalian adalah, ini khitab lil muslimin, yang diajak bicara adalah terhadap kaum muslimin. Khairu ummatin ay khairul umam, kalian adalah muslimin, sebaik-baik umat, yakni yang paling baiknya dari seluruh umat. Nah, wal ummatu al muradu biha al jamaah, umat yang dimaksud adalah al jamaah. Baik, di sini berarti Syekh Shalih Fauzan rahimahullah hafizahullah taala berpendapat dengan pendapat yang umum, sebagaimana yang kita sebutkan tadi dari dua penafsiran ulama ahlus sunnah wal jamaah. Maka Syekh Shalih Fauzan berpendapat dengan pendapat yang umum bahwasanya yang dimaksud di sini yaitu kalian dari kaum muslimin, dari muslimin wal muslimat adalah sebaik-baik umat, yakni umatul Islam dari umat-umat yang selainnya. Kemudian umat yang dimaksud adalah al-jamaah. Naam, yang dimaksud umat di sini adalah al-jamaah, kelompok atau golongan. Naam, ini makna al-jamaah. Baik, adapun secara syar'iyah di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 73 golongan, satu golongan yang masuk ke dalam surga, 72 ke dalam neraka. Sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka yang masuk ke dalam surga tersebut dari satu golongan yang berjumlah 73, dari satu golongan masuk ke dalam surga. Rasulullah menjawab, mereka adalah al-jamaah. Al-jamaah. Apa penafsirannya al-jamaah dalam hadis tersebut? Naam. Ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, al-jamaah adalah al-haqqu wa ahluhu wa in kunta wahda. Kebenaran dan orang-orang yang meniti di atas kebenaran tersebut sekalipun dia sendirian. Ini jamaah, pengertiannya jamaah secara syar'iyah. Naam. Yaitu orang-orang yang komitmen di atas kebenaran sekalipun sendirian, maka dia disebut al-jamaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan dalam riwayat yang lain, al-jamaah itu adalah ma ana alaihi washabi. Orang-orang yang komitmen berpegang teguh di atas petunjukku dan petunjuknya para sahabat-sahabatku. Nah, ini al-jamaah. Kembali kepada kebenaran, berpegang teguh di atas kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabat-sahabatnya. Berarti di sini menunjukkan Islam harus merujuk kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah Islam yang saling mewarisi setiap generasi. Nah, berarti Al-Quran dan Sunnah, ya, kita memahami Al-Quran dan Sunnah harus merujuk kepada siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sahabat di sini umum, seluruh sahabat. Tidak khusus pada Khulafaur Rasyidin saja. Tidak khusus pada empat sahabat Khulafaur Rasyidin saja, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, tetapi mencakup seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan pengertian daripada sahabat Rasulullah berdasarkan keterangan para al-muhaddithin, ulama ahlul hadith, pengertian sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang mati dalam keadaan dia Islam dan pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun satu perjumpaan, sekalipun sesaat dalam berjumpa dengan Rasulullah, lalu kemudian dia mati dalam keadaan dia Islam, maka itulah pengertian sahabat. Nah, adapun orang yang hidup di zaman Rasulullah tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, maka ini tidak masuk dalam pengertian sahabat. Sekalipun dia hidup di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini sekali lagi pengertian sahabat. Sehingga Islam dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah berdasarkan petunjuk, pengamalan, praktik, pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam. Barang siapa yang mengambil, memahami Al-Quran dan Sunnah menyelisihi cara praktik, pengamalan, pemahaman sahabat-sahabat Rasulullah, maka ini bukan Islam. Tidak diakui. Tidak diakui apa? Kebenaran Islamnya. Afwan, saya salah bahasa. Sekalipun dia dinamakan Islam, tapi dia bukan di atas Islam yang benar. Tidak diakui kebenaran Islamnya. Nah, sekalipun dia menyatakan Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak mempraktikkan dalam pemahaman, pengamalan, keyakinan, mengambil dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dikatakan, mungkin dikatakan Islam tetapi bukan Islam yang benar, ya, bukan Islamnya, bukan Islam yang benar. Islam yang benar adalah mengambil petunjuk dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna hadis ma ana alaihi wa ashabi. Ketika Rasulullah menafsirkan satu golongan al-jamaah yang masuk ke dalam surga dari 73, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah petunjuk Rasulullah dan petunjuk para sahabat-sahabatnya. Jadi Rasulullah tidak mencukupkan pada diri beliau saja, tapi beliau menyandarkan kepada sahabatnya. Dan ini sangat banyak di dalam Al-Quran, sangat banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam suratul Nisa. Naam, yang sering kita bacakan dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasulullah, menentang Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas padanya petunjuk. Naam, kita perhatikan wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan orang ini mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin di zaman Rasulullah? Siapa? Sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti selain jalan petunjuknya para sahabat-sahabat Rasulullah. Nuwallihi ma tawalla. Resikonya, akibatnya kata Allah, kami akan palingkan dia ke arah mana dia ingin berpaling. Silakan. Ke arah mana dia ingin berislam? Berpaling kalian, tapi tidak diridhoi oleh Allah sebagai kebenaran. Nah, dan ujungnya wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, sejelek-jelek tempat kembali. Nah, ini menunjukkan bahayanya orang yang berislam yang memahami sendiri Al-Quran dan Sunnah itu, memahami sendiri tanpa merujuk kembali kepada pemahaman sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah, Allah katakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman, iman dalam syariat Islam kalau disebut menyendiri itu mengandung makna Islam. Islam mengandung makna iman. Kalau disebut secara bersamaan baru beda maknanya. Islam adalah amalan yang nampak, iman adalah amalan yang tersembunyi. Maka di sini Allah sebutkan iman secara tersendiri, menyendiri. Berarti juga bermakna apa? Islam. Maka maknanya ayat ini, fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Apabila kalian beriman seperti, yakni berislam, seperti Islamnya, imannya kalian, yakni Rasulullah dan para sahabatnya. Kalian di sini yang dimaksud oleh Allah adalah Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka sungguh kalian akan mendapat petunjuk. Kalau berislam, beriman dengan cara Islam, imannya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Tidak cukup Rasulullah, tapi beli Allah menyandarkan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Naam. Maka kalian akan mendapat petunjuk. Artinya, kalau tidak demikian, berarti kalian apa lawannya petunjuk? Lawannya petunjuk adalah dalalah, sesat. Lawannya petunjuk adalah sesat. Kalau kalian tidak mau berislam dengan cara Islamnya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, bisa kita katakan faqad dhallu, sungguh mereka akan tersesat. Ya, bukan lagi faqad ihtadaw, tapi faqad dhallu, sungguh mereka akan tersesat. Naam. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an memuji sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Muhajirin wal Anshar. Naam. Dalam surah At-Taubah ayat 100. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajir, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah dari penduduk Makkah. Wal Ansar adalah sahabat-sahabat Rasulullah dari penduduk Ahlul Madinah. Coba kita perhatikan. Allah katakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ikutan yang benar terhadap mereka ini. Radhiyallahu anhum wa radwan. Maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Apa keutamaannya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'addalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha. Allah akan janjikan kepada mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini menunjukkan wajibnya untuk kembali kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Fath atau dalam surah yang lainnya. Naam, wa kullam wa'adallahu al-husna. Ketika Allah menyebutkan sahabat dari orang-orang yang hijrah. Naam. Berperang, yang duluan masuk Islam lalu berhijrah berperang. Kemudian dari kalangan sahabat yang masuk Islam terbelakang, semuanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka al-husna, yaitu pahala surga. Naam, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wajibnya untuk kita kembali memahami Islam ini, Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya kembali kepada makna al-jamaah secara syar'iah tadi. Jadi umat di dalam ayat ini adalah bermakna jamaah. Naam. Jamaah dalam secara bahasa adalah jumlah yang lebih dari tiga. Ini jamaah. Ya, bentuk majmu' jumlah tiga ke atas. Ini namanya jamaah. Naam. Kalau secara syar'iyah, jamaah bermakna orang-orang yang komitmen di atas kebenaran sekalipun dia sendirian. Maka ini bermakna jamaah. Naam, tidak mesti jumlahnya lebih dari tiga. Taib. Kata beliau, khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'ammal qawlahu linnas. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala linnas, bahwa kalian umatul Islam atau ahlus sunnah wal jamaah dikeluarkan di hadapan seluruh manusia. Fa khairu hadhihi al-umma la yaqtasiru 'alayha. Wa inna ma yata'adda lin-nasi fi ad-da'wa wal jihad wat ta'lim wal irsyad la yakfi an yata'allama al-insan wa ya'mala fi nafsihi wa yatruka al-akharin bal la budda an yanshura ad-da'wa wa yanshura al-'ilm wa yanshura al-khair wa yad'u ila Allah wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar fa yakunu 'udwan 'amilan fi mujtama'il muslimin. Kata beliau hafidhahullah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di hadapan seluruh manusia. Di sini tidaklah Allah mencukupkan dengan kata-kata khairun ummatin, sebaik-baik umat kalian itu dijadikan oleh Allah, yaitu terbatas pada amalan untuk diri kalian sendiri. Ya, tidak. Tapi sebaik-baik umat di sini mencakup makna beramal untuk kebaikan diri sendiri, juga berdakwah kepada orang lain, mendakwakan, memperbaiki orang lain, membuat islah. Karena beda kata-kata soleh dan islah, soleh dan muslih. Soleh adalah orang yang baik amalannya untuk dirinya. Muslih adalah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, yang membuat perbaikan-perbaikan. Maka konsekuensi makna ayat khairu ummatin, sebaik-baik umat kalian dijadikan oleh Allah, yaitu beramal untuk diri sendiri dan berdakwah kepada yang lainnya. Nah, ini konsekuensi makna yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khairu ummatin. Nah, mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Apa lanjutannya? Lanjutannya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apa sebabnya? Karena kalian amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak cukup seseorang itu beramal pada dirinya lalu dia meninggalkan orang lain, tidak peduli dengan orang lain, tidak cukup. Nah, bahkan harus wajib bagi dia sebagai umatul Islam, lebih-lebih sebagai ahlus sunnah, wajib an yansyura dakwah, untuk dia menyebarkan dakwah ilallah, menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan, berdakwah di jalan Allah, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Fayakuna udwan amilan. Maka dengan demikian itu dia menjadi seorang yang beramal di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin dan secara umum di tengah-tengah seluruh manusia. Na'am, faqauluhu ukhrijat linnas ma'nahu ma ukhriju li anfusihim faqat wa inna ma akhrajahumullahu linnas. Sehingga maknanya kalian dikeluarkan untuk seluruh manusia, bukan untuk diri-diri kalian saja, tetapi Allah mengeluarkan kalian untuk seluruh manusia. Nah, baik pada sesama kaum muslimin, karena kaum muslimin itu bertingkat-tingkat, ada yang awam, ada yang tidak paham tentang Islam, ada yang pertengahan, ada yang berilmu, bahkan ada yang jahil, bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan perbuatan syirik, bid'ah. Nah, maka kalian dikeluarkan oleh Allah untuk berdakwah kepada mereka. Ini khusus terhadap sesama kaum muslimin ataupun terhadap seluruh manusia selain dari kaum muslimin, umumnya manusia. Maka dakwah tidak terbatas kepada orang-orang kafir saja. Nah, bahkan ini nomor dua, dakwah yang utama adalah terhadap intern sesama kaum muslimin, itu yang lebih utama. Nah, mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, hu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa maknanya ayat ini? Allah perintahkan kita untuk berdakwah terlebih dahulu diri kita sendiri, kemudian kepada keluarga kita. Nah, baru kemudian masyarakat, baru kemudian lebih meluas dan terus lebih meluas kepada seluruh umat manusia. Nah, sebagian kaum muslimin dai berdakwah menyangka bahwa dakwah itu hanya kepada orang-orang kafir saja, sehingga sesama kaum muslimin tidak berdakwah. Tidak berdakwah. Nah, lebih dari itu, dakwah, kita perhatikan, dakwah tidak cukup kepada kaum muslimin yang bermaksiat dengan amalan-amalan maksiat seperti mencuri, berzina, merampok, berjudi dan lain sebagainya, berdusta. Tidak cukup juga dakwah ini kepada kaum muslimin yang beribadah. Kaum muslimin yang sudah beribadah tetapi beribadah dengan cara-cara bid'ah, beribadah tidak sesuai dengan cara sunnah Rasulullah dan sahabat, sekalipun mereka sholat lima waktu, sekalipun mereka mengucapkan syahadatain, tetap wajib untuk berdakwah kepada mereka ini. Berdakwah meluruskan ibadahnya bahwa cara beribadah yang benar mengambil contoh dari Rasulullah dan dari sahabat-sahabatnya. Nah, ini konsekuensi dakwah yang Allah katakan dalam ayat ini, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Makanya dalam apapun, seorang muslim, seorang dai, tidak boleh dia diam dari bentuk kemungkaran. Di sana ada tahapan-tahapan yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan. Ketika kita tidak mampu mengingkari suatu kemungkaran, maka kita berhenti sejenak, tetapi di waktu kesempatan yang lain kita berniat dan kuatkan tekad kita untuk menyampaikan kepada orang tersebut, mendakwakannya. Tidak boleh diam dalam bentuk apapun, selama seseorang itu mampu dan terdapat di dalamnya maslahat, tidak menimbulkan madarat yang lebih besar, maka pada kondisi itu haram baginya untuk diam terhadap kemungkaran. Tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'an mencela dan mengancam orang-orang yang diam dari kemungkaran. Naam, bahkan menyembunyikannya. Banyak di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita diam. Taib. Qauluhu fanas'aluhu taufiq lima yuhibbu wa yarda. Perkataan penulis Imam Al-Barbahari rahimahullah, maka kami memohon kepada Allah hidayah taufik terhadap apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al-insan yas'alullah al-thabat. Setiap kita manusia senantiasa harus memohon kepada Allah kekokohan. Walau kana ya'riful haq, sekalipun dia telah mengetahui kebenaran, dia senantiasa terus berdakwah, berdoa agar diberi kekokohan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan kebenaran tersebut, meyakininya. Fala ya'manu an yazigha wa an yuftan. Maka tidak boleh setiap insan merasa aman untuk dia terfitnah atau tersesat, menyimpang. Tidak boleh setiap muslim merasa aman dari hal yang demikian ini. Bi anta tiyafitanun wa tajtahuhu. Yaitu kalau-kalau fitnah itu datang lalu kemudian menelan kita, membinasakan kita. Nah, maka kita harus terus berjaga, tidak merasa aman. Sehingga orang-orang yang merasa aman dari fitnah-fitnah berpeluang untuk tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa aman. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai engkau ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah saja sebagai seorang nabi berdoa dengan doa tersebut, bagaimana dengan umatnya? Bagaimana dengan kita? Naam, yang bukan nabi. Maka terlebih-lebih lagi kita ditekankan untuk berdoa dengan doa tersebut, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai engkau ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Wahai engkau ya Allah yang memalingkan hati, palingkan hati kami untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim dan selainnya. Naam, dan disahihkan oleh para ulama. Berkata Al-Khalil alaihi salatu wassalam fi du'aihi, berkata Nabi Ibrahim kekasih Allah alaihi salatu wassalam dalam doa beliau. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim berdoa di dalam Al-Qur'an. Beliau katakan wajanubni wa bani an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari peribadatan kepada berhala-berhala. Nabi Ibrahim berdoa, semoga Allah kokohkan dia di atas tauhid dan dijauhkan dari perbuatan syirik. Dan fitnah yang paling besar adalah syirik. Tidak ada fitnah yang terbesar dari berbagai seluruh fitnah adalah kesyirikan. Nabi Ibrahim berlindung kepada Allah, semoga Allah melindungi beliau dan anak keturunannya dari fitnah syirik, yaitu beribadah kepada berhala-berhala selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahai engkau ya Allah, sesungguhnya mereka telah menyesatkan kebanyakan dari manusia, yakni penyembah-penyembah berhala ini, kesyirikan-kesyirikan ini menyesatkan banyak manusia. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini merupakan sunnatullah di zaman kita sampai hari ini, sampai detik ini. Sangat banyak manusia, bahkan dari kaum muslimin, yang terjatuh dalam berbagai bentuk-bentuk kesyirikan. Sangat banyak sekali, baik syirik yang diucapkan dengan lisannya, yang diamalkan dengan perbuatannya, atau yang diyakini dalam hatinya. Sangat banyak sekali. Nah, maka kepada Allah kita mengadu, dan kepada Allah senantiasa kita memohon istiqamah, as-sabat, kekokohan, dan tidak pernah kita merasa aman dari berbagai fitnah-fitnah. Dan tidak boleh kita merekomendasi diri ini bahwa kita adalah orang yang kokoh imannya, yang kuat imannya, yang kokoh ilmunya, tetapi terus kita berharap kepada Allah dan merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berada di antara dua sifat, yaitu baina al-khauf wa roja, antara sifat rasa takut dan sifat rasa harap. Rasa takut kalau-kalau kita tersesat, dan berharap semoga amalan-amalan ibadah kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwani fiddin azakumullah, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita tutup majlis kita dengan kafarah majlis, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Yang benar semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah adalah dari syaitan dan dari saya pribadi. Dan saya memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.